Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita dipertemukan di majlis kajian fikih yang kita kaji pada kitab Al-Fiqhul Muyassar, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa perkara yang terkait dengan wudu, yaitu tentang sunnah-sunnah wudu, perkara-perkara yang hukumnya mustahab atau sunnah untuk diamalkan ketika berwudu. Telah kita sebutkan ada kurang lebih sekitar 8 hal yang disunnahkan, yang mana apabila dilakukan maka pelakunya akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka maka orang yang meninggalkannya tidak mendapatkan iqab atau dosa. Maka pada malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan yang keenam, fi nawaqidi al-wudu, tentang pembatal-pembatal wudu. Nah, kalau di kitab pada halaman 21. Wan nawaqid hiyal asya'ul lati tubtilul wudu'a wa tufsiduhu. An nawaqid maksudnya adalah sesuatu yang membatalkan wudu dan merusaknya. Sesuatu yang apabila terjadi pada seseorang yang sudah berwudu, maka wudunya batal dan wudunya rusak. Wahiyya sittatun, dan di sini disebutkan ada 6. Sittatun. Yang pertama adalah al-kharij minas sabilaini. Hal ini penting untuk kita ketahui dan kita pelajari. Nah, karena di sana banyak dari kaum muslimin yang tidak paham tentang perkara-perkara wudu, atau bahkan ada di antara mereka yang berlebih-lebihan di dalam memahami pembatal wudu, sehingga mereka memasukkan sesuatu yang sebenarnya tidak merusak wudu, akan tetapi mereka menganggapnya itu adalah membatalkan wudu. Sehingga oleh karena itu wajib bagi kita semua untuk memahami dan mempelajari hal ini, karena ini terkait dengan ibadah salat kita, ibadah yang wajib untuk diamalkan, ibadah yang sangat diperhitungkan di dalam ad-din al-Islam ini. Di sini disebutkan ada 6 yang membatalkan wudu. Yang pertama al-kharij minas sabilaini, yang keluar dari dua jalan. Adanya yang keluar dari dua jalur. Ay min makhrajil baul wal ghaid. Yaitu dua jalur atau dua jalan yang dimaksud di sini adalah 6 tempat keluarnya baul, pipis, wal ghaid, atau buang air besar. Tempat keluarnya buang air besar atau dubur. Kubul dan dubur. Nah, kubul dan dubur. Apa saja yang keluar dari 6 barakallahu fikum dua jalur ini, maka orang yang mendapati hal ini telah batal wudunya. Al-kharij imman yakuna baulan au ghaitan au maniyan au madiyan au dam istihadatin au rihan qalilatan qalilan au kana au katsiran. Nah, al-kharij yang keluar ini bisa berupa baul, pipis, ghaid, na'am, kotoran, au maniyan atau air mani, madi, atau darah istihadah, darah yang rusak. Naam. Bukan darah haid. Au rihan qalilan kana au katsiran. Atau keluarnya angin sedikit atau banyak, dan termasuk juga darah haid. Naam. Liqaulihi ta'ala, adapun tentang perkara ghaid, naam, Au jaa ahadum minkum minal ghaid. Au jaa ahadum minkum minal ghaid. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara pembatal-pembatal wudu adalah atau salah seorang di antara kalian, na'am barakallahu fikum, datang setelah melakukan qada'ul hajat, buang hajat. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddo. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadat sampai dia berwudu. Hadat itu terbagi menjadi dua. Hadat besar atau hadat kecil. Hadat besar adalah hadat yang mengharuskan pelakunya untuk mandi. Nah, baik itu berupa jima atau berakhirnya haid atau barakallahu fikum ihtilam dan yang lainnya. Adapun hadat kecil, na'am, berupa ghaid, BAK, BAB, keluarnya angin dari perut melalui dua jalur tersebut, na'am, ini disebut dengan hadat kecil yang mengharuskan pelakunya untuk berwudu. Dan hal ini sudah kita sebutkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Begitu juga ketika seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang membatalkan wudu, nah, kurang lebih maknanya demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan walakin min ghaitin au baulin wa naumin. Akan tetapi yang membatalkan wudu adalah ghaid BAB au baulin BAK au naumin wa naumin atau tidur. Nanti akan ada pembahasan khusus tentang tidur. Nah. Wa qawluhu fi man syakka aw hal kharaja minhu rihun aw la. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang ragu apakah telah keluar angin dari perutnya atau tidak. Nah, dia ragu apakah telah keluar angin dari perutnya atau tidak ketika dia sedang sholat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Maka janganlah dia berpaling dari salatnya sampai dia mendengar suara atau merasakan ada angin yang keluar. Nah. Kalau seandainya masih ragu tadi keluar atau tidak ya. Nah, maka itu tidak dianggap. Harus betul-betul yakin dia merasakan adanya angin yang keluar, adanya suara yang terdengar. Nah, barakallahu fikum, karena seseorang ketika dia sudah berwudu dan dia merasa yakin sudah berwudu, maka keyakinan ini tidak akan hilang kecuali dengan keyakinan yang semisal dengannya. Dia tadi sebelum sholat ingat dan yakin bahwa dia sudah berwudu. Dan dia melakukan sholat. Posisi dia sudah berwudu dan itu sudah dia yakini dengan seyakin-yakinnya. Maka keyakinan ini tidak akan bisa digugurkan kecuali dengan keyakinan yang semisal. Innama yuzalul yakin bil yakini mitsluhu. Keyakinan itu tidak akan bisa dilunturkan atau dijatuhkan kecuali dengan keyakinan yang semisal. Sehingga oleh karena itu kalau masih ragu tadi keluar atau tidak ya, tadi batal atau tidak ya, nah, masih ada keraguan-keraguan seperti ini, nah, maka yang seperti itu tidak dianggap. Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan memaafkan kelalaian dan kelupaan kita tanpa kita sengaja. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, khurujun najasah min baqiyatil badan. Khurujun najasah min baqiyatil badan. Keluarnya benda najis dari seluruh tubuh. Selain dari, adapun kalau seandainya najis yang keluar dari dua jalur itu jelas, itu membatalkan wudu. Lalu bagaimana kalau seandainya najis itu keluar dari jalur yang lain? Nah, seperti orang yang memiliki permasalahan dengan pencernaannya misalnya. sehingga dikeluarkan melalui selang, melalui jalur yang lain yang tidak biasanya. Nah, atau dia mendapati luka sehingga keluar kotoran dari sisi yang lain. Bagaimana keadaan seperti ini? 6. Maka di sini termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu. Keluarnya najis, benda najis dari tubuh kita, walaupun bukan dari dua jalur yang disebutkan di atas. Fa in kana baulan aw ghaitan naqadha mutlaqan. Kalau seandainya yang keluar itu adalah baul, air pipis atau kotoran, 6. Maka akan membatalkan wudu secara mutlak. Lidukhulihi fin nususis sabiqah. Karena hal ini termasuk dalam kategori yang disebutkan di dalam dalil-dalil sebelumnya. Ini kalau seandainya yang keluar adalah baul atau ghaid, air pipis dan kotoran. Nah, maka ini membatalkan secara mutlak. Ini membatalkan secara mutlak. Tidak ada rincian. Wa in kana ghairuhuma kaddami wal qai. Akan tetapi kalau yang keluar itu bukan benda najis, nah, selain dari baul dan ghaid, nah, misalnya darah atau muntah, nah, seperti darah atau muntah keluar melalui mulut, 6, atau bagian tubuh yang lainnya. Barakallahu fikum. Fa in kana fahusha wa kathura fal aula an yatawaddo minhu. Kalau seandainya apabila yang keluar itu banyak, 6, dan parah, maka yang paling utama agar dia berwudu. Dianjurkan bagi dia untuk berwudu. Kalau seandainya muntahnya itu banyak, keluarnya itu banyak, amalan bil ahwat. Kalau seandainya, dan ini dalam rangka untuk kehati-hatian. Wa in kana yasiran fala yatawaddo minhu bil ittifaq. Dan kalau seandainya apabila yang keluar itu sedikit, maka tidak perlu baginya untuk berwudu setelahnya, yakni wudunya tidak batal, dan ini merupakan kesepakatan dari para ulama. Barakallahu fikum. Yang ketiga. Zawalul akli au taghtiyatuhu bi'ighma'in au naumin. Hilangnya akal atau hilangnya kesadaran. Hilangnya akal atau hilangnya kesadarannya dikarenakan pingsan atau wudu. Enggak sadar karena pingsan atau wudu. Termasuk di dalamnya orang yang sakron, orang yang mabuk. Nah. Walakin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah di antaranya Nabi mengatakan di dalam hadis yang kita sebutkan tadi, di antara yang membatalkan wudu, walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Akan tetapi yang membatalkan wudu itu dikarenakan BAK dan tidur. Nah. Wa qawluhu al-'ainu wika'us sahyi. Faman nama falyatawaddo. Mata itu adalah pengikat dari as-sahr. Mata itu adalah pengikat dari as-sah. Apa itu as-sahyi? Yakni ad-dubur. Nah. Mata itu adalah pengikat dari dubur. Faman nama falyatawaddo. Maka barang siapa yang tidur, maka dianjurkan bagi dia untuk berwudu. Dianjurkan bagi dia untuk berwudu. Barakallahu fikum. Wa ammal junun wal ighma was-sakri wa nahwihi fayanqudu ijma'an. Adapun orang yang tiba-tiba gila, kumat penyakit gilanya. Wal ighma, atau dia pingsan, atau dia mabuk, atau yang semisal, nah, maka wudunya batal, dan ini merupakan kesepakatan. Nah, kenapa batal wudunya? Karena akalnya sudah hilang, kesadarannya sudah hilang. Orang yang gila, orang yang pingsan, orang yang mabuk, kesadarannya sudah hilang. Dan dia tidak peduli lagi apa yang terjadi ketika hilang kesadarannya tersebut. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, orang yang apabila dalam keadaan seperti ini, dikategorikan sebagai orang yang telah batal wudunya. Dan ini merupakan kesepakatan. Nah, tinggal sekarang permasalahan tidur. Hal ini terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Nah, terjadi perselisihan di kalangan para ulama terkait dengan tidur. Nah, wa naumun naqit huwal mustaghraq alladhi la yabqa ma'ahu idraku idrakun ala ayyi hay'atin kana naumu. Tidur yang membatalkan di sini adalah tidur yang nyenyak, tidur yang lelap. Yang mana keadaan dia ketika tidur dalam keadaan seperti ini, dia tidak lagi memiliki kesadaran atau tidak bisa lagi barakallahu fikum melakukan sebuah kegiatan. Naam, enggak sadar lagi. Apa yang terjadi di sekitarnya dia tidak sadar lagi. Dan apa yang terjadi pada dirinya pun juga dia sudah tidak sadar lagi. Apakah dia terkentut buang angin ketika dia tidur tersebut? Naam, dia tidak sadar lagi. Ini daumul mustaghraq, tidur yang lelap. Naam. Adapun tidur yang ringan, naam. Tidur yang ringan seperti yang banyak terjadi ketika khutbah Jumat misalnya. Naam. Barakallahu fikum. Banyak dari jamaah yang tertidur mungkin karena kecapean habis kerja ketika khutbah Jumat tidur. Naam. Barakallahu fikum. Dan tidurnya itu sifatnya ringan. Sifatnya itu ringan. Naam. Dan dia apabila terjadi pada dirinya sesuatu, dia masih bisa merasakan. Tidur yang ringan seperti ini, barakallahu fikum, tidak membatalkan wudu. Bagaimanapun posisi tidurnya. Entah dia itu berbaring, entah dia itu duduk. Naam, tidak pengaruh. Nah, tidak pengaruh. Karena ada sebuah pendapat, barakallahu fikum, yang mengatakan apabila dia berbaring, maka wudunya batal. Nah, wudunya batal. Entah dia tidur atau tidak, selama dia berbaring, wudunya batal. Nah, ini adalah pendapat yang lemah. Kenapa demikian? Karena disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Muslim, di dalam kitab, dalam bab siwa, kitab Taharah, Nabi SAW melakukan qiyamul lail, salat tahajud, dua rakaat. Antara dua rakaat tersebut, beliau istirahat. Beliau muttaji'an. Beliau berbaring. Tapi tidak tidur. Beliau berbaring. Nah, kemudian beliau melanjutkan sholatnya. Melanjutkan sholat dua rakaat lagi. Terus setelah selesai dua rakaat, beliau bersiwak, kemudian berbaring. Nah, kemudian beliau keluar ke rumah, dari rumahnya melihat ke langit. Sambil membaca ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Ayat ini adalah ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga oleh karena itu disunahkan bagi kita kalau kita bangun pada malam hari, kita melihat ke langit, melihat ke alam di sekitar kita. Nah, sambil membaca ayat ini. Nah, di dalam surat Al-Imran. Kalau dari halamannya, halaman kedua dari akhir. Nah, halaman terakhir, halaman kedua dari akhir. Nah, dari belakang. Yang mana maknanya adalah, yaitu sebuah pengakuan, keimanan tentang makhlukat, makhluk-makhluk Allah yang besar, yang mulia dan agung. Semua itu Allah ciptakan dengan al-haq, bukan dengan kebatilan. Yang mana semua makhluk ini memberikan keterangan dan pengokohan bagi kita semua tentang bahwasanya Allah itu adalah Al-Wahidul Qahhar, satu-satunya Maha Esa yang Maha Pencipta dan Maha Perkasa. Nah, barakallahu fikum. Jadi pada kejadian tersebut Nabi SAW berbaring dan beliau tidak berwudu ketika ingin melanjutkan sholat berikutnya. Andai kata kalau seandainya berbaring itu membatalkan wudu, maka niscaya Nabi akan berwudu setelahnya. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, ada juga yang berpendapat, nah, kalau wudu itu batal dengan tidur, kalau seandainya tidurnya itu sampai mengangkat pantat. Nah, wallahu ta'ala alam, dari mana dalilnya? Barakallahu fikum. Yang jelas apabila tidurnya itu adalah tidur yang ringan, bukan tidur yang lelap dan nyenyak, nah, maka tidak membatalkan wudu. Dalilnya apa? Nah, dalilnya adalah bahwasanya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka menunggu sholat. Termasuk diantara sunnah adalah mengakhirkan waktu isya. Sholat azannya di awal waktu, 6, ketika selesai habis waktu maghrib, kemudian langsung azan isya. Iqamahnya mulai sholat jamaahnya disunahkan diakhirkan, agak lama. Nah, ini adalah sunnah Nabi. Dan bahkan Nabi mengatakan sesungguhnya inilah waktu sesungguhnya. Hanya saja saya khawatir memberatkan umatku, kata Nabi SAW. Lama sekali. Sampai-sampai para sahabat menunggu waktu sholat isya tersebut. Naam. Sampai terkantuk-kantuk. Naam. Sampai diantara mereka, dagu mereka ini sampai menyentuh ke dada mereka. Naam. Dagu mereka ini sampai menyentuh dada mereka. Nah, dan ketika Nabi SAW datang dan memerintahkan untuk ditegakkan sholat, wa yakumun, mereka berdiri, wa yusallun, wa la yatawaddu'un, mereka berdiri sholat dan tidak berwudu sebelumnya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu para sebagian ulama berpendapat, nah, tidur itu tidak membatalkan wudu katanya. Nah, tentunya ini pendapat yang marjuh, yang tidak benar, karena bertentangan dengan hadis yang sebelumnya kita bacakan tadi, al-ainu wika as-suh, mata itu adalah pengikat dari dubur. Barang siapa yang tidur maka hendaknya seharusnya dia berwudu. Nah, di dalam amaliyah atau di dalam kaidah memahami nas-nas baik dari Al-Qur'an ataupun hadis, kita tidak boleh meninggalkan satu dalil, memegang satu dalil kemudian meninggalkan dalil yang lainnya. Semuanya harus kita pegang. Dan apabila seandainya bisa untuk digabungkan pemahaman antara dua hadis tersebut, maka itu lebih utama. Sehingga oleh karena itu para ulama menggabungkan pemahaman dari dua hadis ini. Nah, sehingga muncullah sebuah kesimpulan. Apa itu kesimpulannya? Yakni tidur yang membatalkan adalah tidur yang lelap, nam sampai dia tidak sadar, nam dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Adapun naumul yasir, tidur yang ringan, nam barakallahu fikum, yang mana kalau tidur ringan itu sekali dipanggil dia langsung noleh, nam masih bisa sadar. Tapi kalau sudah keluar suara ketika dia tidur, ini bukan tidur ringan lagi. Nah, walaupun posisinya sambil duduk, nam. Walaupun posisinya sambil duduk. Barakallahu fikum. Ini sudah naumul mustaghraq. Nah. Sehingga oleh karena itu diwajibkan bagi dia untuk berwudu setelahnya. Nah. Barakallahu fikum. Itu kesimpulan tentang tidur. Nah. Berikutnya adalah massu farjil adami bila ha'il. Memegang kemaluan tanpa pembatas. Baik kemaluan sendiri atau kemaluan dari orang lain. Nah, di hadis Busrah bintu Sofwan. Nah, kenapa? Karena di sini disebutkan di kitab. Nah, dan itu dibahas oleh para ulama. Nah, siapa tahu kita akan ada kejadian-kejadian yang mana kita diharuskan untuk memegang. Nah, dan itu barakallahu fikum, bisa saja terjadi. Nah. Jadi kalau pembahasan fikih itu kadang kalau kita baca buku-buku para ulama, hal-hal yang gak jauh dan gak mungkin kepikiran oleh pikiran kita disebutkan. Nah, orang yang puntung tangannya bagaimana dia wudu. Nah, barakallahu fikum. Mungkin kita gak terpikir sama kita, akan tetapi itu disebutkan oleh para ulama. Kenapa disebutkan? Karena itu terjadi dan ada pertanyaan-pertanyaan yang sampai kepada mereka. Sehingga tertulis dan disebutkan di dalam kitab-kitab yang mereka tulis ataupun kajian-kajian yang mereka sampaikan. Nah, barakallahu fikum. Jadi memegang kemaluan bila ha'il tanpa pembatas, baik kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain, itu membatalkan wudu. Nah, ingat tanpa ada pembatas. Nah, tanpa ada pembatasnya. Ini langsung, secara langsung. Li hadithi Busrah binti Sofwan. Berdasarkan hadith Busrah binti Sofwan radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, man massa dzakarahu falyatawaddo. Wa fi hadithi Abi Ayyub wa Ummu Habibah, dan juga di dalam hadith Abi Ayyub dan Ummu Habibah, Nabi mengatakan, man massa farjahu falyatawaddo, barang siapa yang memegang kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Nah, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, tentang memegang kemaluan apakah membatalkan wudu atau tidak, kalau di sini disebutkan membatalkan wudu. Akan tetapi hal ini atau dalam permasalahan ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kenapa demikian? Nah, dikarenakan adanya sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Nah, sebuah hadis dari Talq bin Ali. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya tentang seseorang yang memegang kemaluannya setelah dia berwudu. Nah, kemudian Nabi menjawab, wa hal huwa illa bid'atun minhu. Kemaluan itu, kamu itu hanyalah bagi salah satu dari organ tubuhmu. Maksudnya, maksud dari hadis ini, kemaluan kamu itu sama dengan tangan kamu, salah satu dari organ tubuhmu. Jadi hukumnya sama ketika engkau memegang tangan, ketika engkau memegang leher, ketika engkau memegang perut, ketika engkau memegang pipi, telinga, dan yang lainnya. Jadi tidak membatalkan wudu. Ini makna dari hadis Talq bin Ali yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Sehingga oleh karena itu ada dua hadis di sini yang kita lihat secara zahir agak berlawanan. Secara zahir agak berlawanan. Hadis yang pertama, barang siapa yang memegang kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan memegang kemaluan itu membatalkan wudu. Ada yang mengatakan tidak membatalkan wudu. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah merojihkan bahwa kalau dia memegang kemaluannya itu dengan syahwat, nah, maka membatalkan wudu. Nah, dikarenakan adanya dua hadis ini. Nah, jadi mereka menarik ke sebuah kesimpulan, barakallahu fikum, yang membatalkan wudu adalah apabila dia memegang karena syahwat. Kalau seandainya dia hanya memegang atau menggaruk, nah, tanpa syahwat, barakallahu fikum, maka itu tidak membatalkan wudu mengamalkan hadis Talq bin Ali. Bagi orang yang memegangnya karena syahwat, maka berlaku padanya hadis apa? Busrah bintu Sofwan. Barang siapa yang memegang kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Ini pendapat yang dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adapun ulama yang lainnya, nah, dan inilah yang dirojihkan di dalam kitab ini, kitab yang kita pelajari, Al-Fiqhul Muyassar, yaitu yang membatalkan wudu adalah tanpa pembatas. Langsung kulit tangannya bersentuhan dengan kemaluannya. Kulit dari kaf bersentuhan dengan kemaluannya, baik itu telapak tangannya atau punggung dari tangannya, tanpa pembatas. Sehingga oleh karena itu, kalau seandainya dia menggaruk misalnya atau memegang dari luar celananya, maka itu tidak membatalkan wudu. Dan bahkan ini ya pendapat yang dirojihkan atau dikuatkan di dalam kitab ini, dan bahkan di sana ada hadith. Hadith secara jelas, sesuai dengan pendapat terakhir yang kita sebutkan tadi, yaitu hadith dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, qala idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi wa laisa bainahuma sitrun wala hijabun falyatawaddo. Barang siapa yang apabila salah seorang di antara kalian menggerakkan tangannya ke kemaluannya, yang mana tidak ada antara keduanya pemisah atau pembatas, maka hendaknya dia berwudu. Ini hadis dikeluarkan oleh Ibnu Hibban, Daruqutni, dan disahihkan juga oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Berarti hadisnya jelas. Sehingga oleh karena itu sebagian ulama menjadikan hadis ini sebagai fasil, sebagai penghukum antara pendapat dari para ulama tersebut yang tadi kita sebutkan, bahwa di dalam hadis ini secara sharih, secara jelas, yang membatalkan adalah apabila tanpa ada pembatas. Sehingga kalau seandainya tanpa ada pembatas, maka itu tidak membatalkan wudu, dan ini berlaku padanya hadis Talq bin Ali, sama ketika dia memegang bagian tubuh yang lainnya kalau seandainya ada pembatas. Barakallahu fikum. Kemudian, lalu bagaimana kalau seandainya kita memegang kemaluan dari anak yang masih kecil, balita misalnya. Balita. Bapak-bapak pasti dalam keadaan tertentu pasti pernah melakukannya. Barakallahu fikum. Ketika ibunya, terutama bagi para ibunda, para ibu, para ummahat, barakallahu fikum, dalam saat-saat tertentu, keadaan-keadaan tertentu, mereka diharuskan untuk memegangnya. Apakah membatalkan wudu mereka atau tidak? Hal ini terjadi perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Lajnah Daimah, Dewan Fatwa atau Komisi Fatwa di Kerajaan Saudi Arabia yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, mengatakan lamsul aurah biduni ha'il yankudul wudu'a sawa'un kanal malmus saghiran aw kabiran. Memegang aurat tanpa pembatas itu membatalkan wudu, sama saja apakah yang dipegang itu masih kecil atau sudah dewasa. Lima sabata, hal ini berdasarkan apa yang telah diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwasanya Nabi mengatakan man massa farjahu falyatawaddo, barang siapa yang memegang kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Wa farjul malmus mithlu farjil mas, kemaluan orang lain posisinya sama dengan kemaluan dirinya sendiri. Sehingga dihukumi sama, membatalkan wudu. Ini pendapat yang pertama. Sama saja yang dipegang itu anak kecil atau orang yang sudah dewasa, sama-sama membatalkan wudu. Sama-sama membatalkan wudu. Barakallahu fikum. Ini pendapat yang pertama, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia atau yang diistilahkan dengan Lajnah Daimah lil Ifta yang diketuai oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Nah, pendapat yang kedua mengatakan, kalau seandainya itu adalah anak kecil, itu tidak membatalkan wudu. Nah, tidak membatalkan wudu. Ini adalah pendapat yang didukung oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Dan beliau meriwayatkan pendapat ini dari Al-Imam Az-Zuhri dan Al-Imam Al-Auza'i. Nah, Al-Imam Az-Zuhri, salah seorang ulama tabi'in, dan juga Al-Imam Al-Auza'i. Nah, mereka mengatakan la wudu'a 'ala man massa dzakara shaghir. Tidak ada wudu atau tidak batal wudu seseorang yang memegang kemaluan anak kecil. Li'annahu yajuzu massuhu wan nadharu ilaihi. Dikarenakan kemaluan anak kecil itu boleh dipegang dan boleh untuk dilihat. Nah, karena belum terhitung sebagai aurat. Nah, karena belum terhitung sebagai aurat. Nah, anak yang masih di bawah 7 tahun itu tidak terhitung sebagai aurat. Nah, sehingga oleh karena itu seorang wanita boleh memandikan jenazah anak yang di bawah 7 tahun. Begitu pula sebaliknya, seorang pria boleh memandikan jenazah 6 anak yang berusia di bawah 7 tahun walaupun dia itu seorang wanita. Nah, hal ini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ketika putra Nabi meninggal yang bernama Ibrahim, nah, dari istri beliau yang bernama Maria Al-Qibtiyah dari bangsa Qibti dari Mesir, nah, meninggal masih balita, nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para ummahat, para ibu-ibu dari kalangan para sahabat memandikan jenazah putra beliau. Nah, barakallahu fikum. Jadi maksudnya di sini, karena anak kecil boleh untuk dilihat dan boleh untuk dipegang karena tidak terhitung sebagai aurat. Dan pendapat ini juga didukung oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin. Nah, Al-Imam Ibnu Utsaimin. Nah, pendapat ini juga didukung oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin. Karena bagi beliau apabila memegang tanpa syahwat maka tidak membatalkan wudu. Barakallahu fikum. Lalu mana pendapat yang benar? Nah, kalau ana pribadi lebih condong kepada pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang kedua. Kenapa demikian? Karena ini adalah perkara yang umum terjadi. Di rumah-rumah kaum muslimin umum terjadi yang demikian. Akan tetapi walaupun demikian tidak pernah dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa perkara ini membatalkan wudu. Nah, tidak ada perintah dari Nabi untuk kepada para ummahat, kepada para ibu untuk berwudu setelah memegang kebaluan dari anaknya. Nah, barakallahu fikum. Yang kelima adalah aklu lahmil ibili. Memakan daging unta. Nah, sehabis makan daging unta membatalkan wudu. Nah, li hadithi Jabir bin Samurah. Anna rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ana tawaddu min luhumil ghanam. Berdasarkan hadis Jabir bin Samurah bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Nabi, apakah kita berwudu setelah makan daging kambing? Naam. Qala in syi'ta tawaddu wa in syi'ta la tatawaddu. Kalau kamu ingin berwudu silakan. Dan kalau kamu seandainya tidak ingin berwudu juga tidak mengapa, kata Nabi SAW. Jadi tidak membatalkan wudu, akan tetapi dianjurkan baginya untuk berwudu atau memperbarui wudu setelah makan daging kambing. Nah, kemudian ada yang bertanya kepada Nabi, ana tawaddu min luhumil ibili, apakah kita berwudu setelah makan daging unta? Nah, qala na'am. Tawaddu min luhumil ibili. Ya, kamu boleh berwudu dari kamu. Naam, berwuduklah setelah engkau makan daging unta. Naam, daging unta. Jadi ada perbedaan di sini. Ada perbedaan antara daging kambing dan daging unta. Naam. Karena daging unta ini sifatnya panas. Sehingga oleh karena itu harus didinginkan dengan dia berwudu. Naam. Dan Nabi SAW memerintahkan bagi orang sehabis makan daging unta untuk berwudu menunjukkan bahwa makan daging unta ini membatalkan wudu. Nah, diingat. Kadang ini karena kita jarang makan daging unta, nah, atau bahkan nggak pernah sebagian kita. Nah, kalau anak sendiri baru satu kali nyicipin. Nah, mungkin dia lupa karena sesuatu yang jarang terjadi itu orang lupa, sering lupa dan lalai. Nah, diingat-ingat, siapa tahu ada yang ngasih hadiah pulang umrah atau pulang haji daging unta, dendeng daging unta. Nah, barakallahu fikum, diingat-ingat ini membatalkan wudu, harus berwudu setelahnya. Nah, barakallahu fikum. Adapun daging kambing umum sering kita makan. Nah, dan itu tidak membatalkan wudu, akan tetapi dianjurkan baginya untuk berwudu. Yang keenam adalah ar-riddah anil Islam, murtad dari keislaman. Nah, murtad. Orang yang murtad batal wudunya. Kenapa demikian? Wa may yakfur bil imani faqad habita amalu. Karena barang siapa yang kufur setelah keimanan, maka amalannya tertolak, termasuk amalan wudunya batal. Misalnya ada orang muslim, kemudian dia murtad. Sebelum dia murtad dia berwudu. Kemudian dia murtad. Nah, jelang beberapa saat dia sadar lagi, masuk Islam lagi. Nah, wudunya batal. Walaupun murtad, durasi murtadnya itu hanya 5 menit atau 10 menit atau 1 jam. Selama durasi ini wudunya tidak batal misalnya. Maka tetap wudunya batal. Karena kekufuran itu membatalkan keimanan. Wa kullu ma aujabal ghusla aujabal wudu ghairal maut. Setiap yang mengharuskan untuk mandi maka diharuskan baginya untuk berwudu. Setiap orang yang diharuskan untuk mandi maka diharuskan juga baginya untuk berwudu. Maksudnya setiap orang yang diharuskan untuk mandi dikarenakan junub misalnya, maka batal wudunya. Nah, keluarnya mandi itu mengharuskan baginya untuk mandi. Nah, maka dalam posisi ini telah batal wudunya. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.